نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف ومالك مضاف إليه وإلا لن إلا واو لستو حرف عطف إن حرف شرط إن حرف شرط جازم إلا dari إن dan لا dilebur sehingga dihilangkan إنnya hanya ditulis lam yang bertasydid إن حرف شرط جازم وفعل الشرط محذوف dan فعل شرطnya محذوف فعل شرطnya محذوف لأن أصله karena asal وإلا adalah وإلا تفعل وإلا تفعل فأدغمت إن في اللام في لا النافية kemudian dileburlah إن pada لا النافية kemudian وحذف فعل الشرط kemudian setelah itu dibuang فعل شرطnya jadi وإلا kemudian fa rabithah لجواب الشرط yang mengikat jawaban syarat hab fi'lu amrin mabni ala sukun min akhwati dhanna tansibu maf'ulaini wan nun lil wiqayah wal ya dhamir mutasil fi mahalli nasbin maf'uluha al awwal imra'an maf'ulun thanin halikan na'tun lah wal ma'na qultu ya aba malikin ajirni wa aghithni wa in lam tujirni fa dhunnani min al halikin maknanya wahai Abu Malik ajirni selamatkanlah aku. Aghithni, bantulah aku, tolonglah aku. Wa illam tujirni apabila kamu tidak mau menolongku, fadhunnani minal halikin, maka yakinilah bahwasanya aku termasuk orang yang akan binasa mati. Di sini dhanna bermakna apa? Dugaan kuat. Apa terjemahnya yang bagus dalam bahasa Indonesia dugaannya kuat? Dekat dengan yakini ya. Apa? Dugalah saya bahwasanya saya akan binasa ataupun termasuk orang yang binasa. Wa syahid fi hab haitsu jaa bi ma'na dhunna dan syahidnya di sini adalah hab di mana dia datang dengan makna dhunna. Dhunna fil amr dhunna yadhunna dhunna madda yamuddu mudda. Apa belum mulai tadi dhunnu dhunni. Tapi yang sering digunakan fathah itu yang lebih mudah, lebih ringan. Falidzalika nasaba maf'ulaini oleh karenanya dia menasabkan dua maf'ul. Wa qawlu ta'ala tajiduhu 'indallahi huwa khaira. Kalian dapati dia amalan tersebut di sisi Allah khaira lebih baik. I'rabnya tajiduhu jawab syarat. Tajidu adalah jawab syarat. Fi'il apa? Mudhari atau fi'il madhi? Fil mudhari mansub karena jawab syarat jawab syarat al mutaqaddam jawab syarat al mutaqaddim fi qawlihi ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduh jadi i'rabnya tajidu adalah jawab syarat jawab syarat yang syaratnya itu mendahului pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ fil syaratnya apa? تُقَدِّمُوا jawab syaratnya تَجِدُوهُ وَهُوَ مَجْزُومٌ dan dia majzum وَعَلَامَةُ جَزْمِهِ حَذْفُ النُّونِ لِأَنَّهُ مِنَ الْأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ وَوَوُ الْجَمَعَةُ ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ فَاعِلٍ عِنْدَ ظَرْفُ مَكَانٍ مَفْعُولٌ فِيهِ مُتَعَلِّقٌ عِنْدَ dengan تَجِدُوهُ وَهُوَ مُضَافٌ ولفظ الجلالة عند الله مضاف إليه هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب لتوكيد خيرا مفعول ثان خيرا adalah مفعول yang kedua وقوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين sesungguhnya mereka orang-orang musyrik mendapati bapak-bapak mereka ضالين sesat I'rabnya inna harfu taukidin wa nasbin wal ha dhamirun muttasil fi mahalli nasbin ismu alfa dari alfa yulfi fi'lun wa fa'il alfa fi'lun madin yansibu maf'ulaini wal waw dhamirun muttasil fi mahalli rafin fa'il aba maf'ulun awwal wa huwa mudaf wa huwa mudaf aba mudaf wal ha dhamir muttasil fi mahalli jarin bil idafa wal mim alamatul jam' dhalin maf'ulun thanin